Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pemirsa Hikmah Pagi, di mana saja Anda berada, kita bertemu kembali dalam acara dakwah agama Islam. Kerjasama antara Departemen Agama Republik Indonesia bersama TVRI. Pemirsa, pada kesempatan pagi hari ini kami akan membahas satu tema yang menarik dan perlu bagi kita umat Islam, yaitu mendidik anak dalam Islam. Mengapa tema ini kami angkat? Karena tidak sedikit dari keluarga Muslim yang ternyata salah di dalam mendidik anaknya, salah di dalam mengarahkan anaknya untuk menjadi apa di masa depannya. Karena itu perlu untuk terus diulang-ulang, dibahas masalah mendidik anak dalam Islam ini. Kami hadirkan di studio Bapak Dr. Randes Haji Muzakir, Master Manajemen. Mari kita temui ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, beliau sebagai Sekretaris Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia. Dan pada pagi hari ini kami hadirkan pula rekan-rekan dari Majelis Taklim Al-Barakah Cipete Selatan. Assalamualaikum. Kami pada pagi hari ini kembali didampingi oleh kelompok musik GSJ Generasi Seniman Jalanan Bulungan, pimpinan Saudara Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, dan nanti bagi pemirsa ingin bergabung berinteraksi bersama kami, silakan hubungi kami di 574-3476. Bagi pemirsa yang berada di luar Jakarta, 021-574-3478. Tak lupa kami segenap kru TVRI, para pengisi acara dakwah agama Islam menyampaikan bela sungkawa atas tragedi yang menimpa saudara-saudara kami, saudara-saudara kita yang di Situ Gintung Cirende yang sampai sekarang masih dalam proses pencarian. Dan juga kami turut bela sungkawa juga, turut prihatin atas musibah terjadinya banjir bandang di Kabupaten Batu Datar, di Pasilawe, dan sejumlah lokasi di 7 kecamatan di Sumatera Barat. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah, yang terkena musibah, diberikan kesabaran dan ketabahan, dan semakin meningkat keimanan dan ketakwaannya. Baik, pemirsa, kita mulai perbincangan kita tentang mendidik anak dalam Islam yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Randes Haji Muzakir, Master Manajemen. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, baik yang di studio maupun dimanapun Anda berada, tentu pada pagi yang berbahagia ini kita semuanya memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang atas izinnya juga pada pagi yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media televisi Republik Indonesia ini. Pada pagi yang berbahagia ini tadi disampaikan tema kita adalah mendidik anak menurut ajaran agama Islam. Tentu kita tahu bahwa mendidik anak adalah kewajiban bagi orang tua kepada anak-anaknya. Mendidik pada saat sekarang tentu berbeda dengan masa-masa yang lewat. Bukankah sekarang ini kita berada pada zaman globalisasi? Zaman globalisasi tentu banyak pengaruh-pengaruh kepada keluarga-keluarga kita semuanya, baik pengaruh media, lingkungan, dan segala macam yang berkaitan di mana tempat tinggal kita berada. Karena itu bagaimana kita mendidik anak-anak kita itu, tentu harapan kita mendidik yang benar sesuai dengan teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Sudah jelas bagi kita yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kamu sekalian dan ahli-ahli kamu, anak-anak kamu, istri-istri kamu, keluarga-keluarga kamu dari siksaan api neraka. Baik api neraka di dunia, apalagi neraka di akhirat pada saatnya nanti. Para pemirsa yang berbahagia, bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita? Bukankah anak-anak kita itu adalah harapan kita di masa-masa yang akan datang? Sumber daya manusia sangat penting artinya bagi kehidupan bangsa dan negara kita. Bagaimana rasanya orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang kehilangan anak pada peristiwa kemarin di Situ Gintung? Tentunya kita sangat sedih, karena mereka itulah anak-anak kita yang akan kita harapkan di masa-masa yang akan datang. Kulu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa anak-anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah atau dalam keadaan suci, masih suci. Menurut teori dari ilmu sosial, bahwa ilmu pendidikan, bahwa homo educandum, bahwa manusia itu adalah makhluk yang harus dididik. Menurut ahli ilmu sosial, bahwa manusia itu adalah homo socius, makhluk yang mempunyai rasa jiwa sosial. Bagi ahli ekonomi lain lagi, bahwa manusia adalah homo economic. Bagi kita yang beragama, bahwa manusia itu adalah homo divinan, makhluk yang bertuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut teori ilmu jiwa, bahwa anak itu adalah seperti meja ini, meja yang tabula rasa, seperti meja lilin yang masih putih, masih bersih, masih dalam keadaan fitrah. Jadi disitulah bagaimana orang tua mendidik anak-anak itu. Apakah dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi yang lainnya, adalah orang tua yang mencetak kepada anak-anaknya itu. Karena itu peranan orang tua sangat menentukan kepada pendidikan anaknya untuk masa-masa yang akan datang. Dan yang akan merasakan bagaimana keberhasilan orang tua bukan sekarang, tapi bisa jadi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun atau lebih di masa-masa yang akan datang. Jadi penting sekali mengenai pendidikan ini, dan disitulah peranan orang tua, keluarga dalam mengarahkan anak-anaknya itu. Ya. Dikaitkan dengan tugas manusia ke depan untuk menjadi pemimpin, maka juga kewajiban orang tua untuk mengarahkan bagaimana anaknya untuk kemudian menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Ya? Ya. Betul, betul, betul. Jadi bahwa untuk menjadi pemimpin yang akan datang juga harus disiapkan dari sekarang. Harus dididik dari sekarang. Bagaimana cara mendidik anak-anak itu mulai sekarang ini? Karena bahwa kerusakan dari orang tua itu akan terjadi juga, menjadi kerusakan bagi anak-anaknya. Jadi yang menjadi hal yang pertama dan utama adalah bagaimana orang tua itu mengarahkan, mendidik, membimbing anak-anaknya itu. Karena itu harus disiapkan kader-kader di masa-masa yang akan datang. Karena itu tentu kita mengarahkan bakat anak, kemampuan anak sesuai dengan kemampuan anak itu sendiri. Kita tidak bisa mengarahkan anak harus begini, anak harus sesuai dengan kemampuan kita. Tidak bisa, karena anak itu mempunyai bakat, mempunyai pembawaan masing-masing yang berbeda antara satu anak dengan anak yang lain. Walaupun itu dalam satu keluarga, itu jiwanya berbeda-beda, sampai suaranya juga anak-anak itu berbeda dari yang satu dengan yang lainnya. Kemampuan ilmu pengetahuannya juga berbeda antara yang satu dengan yang lain. Itulah barangkali sunatullah, tetapi itulah yang harus diisi, karena itu tabula rasa itu tadi. Tabula rasa, iya. Ya, tapi ada tarik menarik dari segi pengaruh, mana yang lebih dominan, apakah pengaruh dari orang tua atau bentukan lingkungan? Yeah. Nah, artinya bahwa selain di rumah juga harus diarahkan ke sekolah yang tepat. Bagaimana? Betul, betul. Betul, bahwa pertama bagaimanapun anak itu kan lahir dari keluarga itu, dari orang tua, dari bapak dan ibunya. Maka katakanlah pertama adalah bahasa ibu itu pertama akan mempengaruhi kepada anak. Bagaimana kasih sayang ibu kepada anak-anaknya, karena itu dengan air susu ibu itu akan mendekatkan jiwa dan hubungan psikologis daripada ibu dan anak-anaknya. Begitu juga dalam rumah tangganya itu, bagaimana pengaruh di keluarga itu tadi mempengaruhi kepada kejiwaan anak. Memang bahwa yang pertama itu adalah keluarga, baru yang kedua adalah masalah-masalah di lingkungannya, baik itu di masyarakat maupun di tempat di anak itu belajar atau menuntut ilmunya. Subhanallah. Pak Ustaz, jadi ada yang ingin saya garis bawahi adalah tadi yang Pak Ustaz sampaikan, bahasa ibu. Yeah. Nah, ini perhatian bagi kita semua kaum ibu di rumah untuk menggunakan bahasa yang halus, yang santun, dan itu karena akan dicontoh oleh anak-anak kita. Pemirsa, perbincangan yang menarik dengan Ustaz Dr. Andes Haji Muzakir MM ini nanti akan kita lanjutkan setelah kita sholat, melaksanakan sholat subuh. Kami di studio akan melaksanakan sholat subuh dan mari kita ikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Quran, yakni surat At-Taghabun ayat 15 sampai ayat 18 yang terkait dengan masalah anak, istri dan keluarga, dibacakan oleh Ahuna Ustaz Afifuddin Syarif. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Bagi Anda yang kebetulan baru bergabung, kami informasikan bahwa dalam acara Dawah Agama Islam kerjasama antara Ditjen Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia bersama TIPIR ini mengambil tema Mendidik Anak Dalam Islam. Bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, silakan hubungi kami di 574-3476 yang berada di luar Jakarta, 021-574-3478. Kami hadirkan di studio Bapak Dr. Andes Haji Muzakir MM, beliau Sekretaris Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia. Baik pemirsa, mari kita lanjutkan perbincangan tentang mendidik anak dalam Islam. Pak Ustaz, tadi sudah dijelaskan tentang kondisi anak di awalnya dalam keadaan putih bersih, ya, hanya tergantung kepada orang tua yang bisa membuat apakah Majusi, Yahudi, Nasrani, atau artinya bahwa akan menjadi nantinya orang yang sukses, berhasil atau tidak, ya, menjadi ahli surga atau ahli neraka. Nah, alhamdulillah. Nah, jadi punya peran penting orang tua, ya. Nah, bagaimana dengan peran penanaman akidah dalam hal ini, Ustaz? Betul. Jadi untuk itu tentu ini ada contoh atau hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu muru auladakum bisholah wahum abna'u sab'i sininan wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Yang tentu bahwa hadis tadi mempunyai arti muru auladakum bisholah, perintahkanlah anak-anak kamu untuk melaksanakan salat, wahum abna'u sab'i sininan, mereka sudah berumur 7 tahun, wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin, dan pukullah anak-anakmu itu kalau sudah berumur 10 tahun belum melaksanakan sholat, wa farruqu bainahum fil madaji, dan pisahkanlah tempat tidur mereka dengan orang-orang tuanya. Nah, dari hadis ini tentu ini menjadi sandaran bagi kita pentingnya pendidikan dalam hal ini untuk tauhid, ya, untuk tauhid dan juga amalan-amalan ajaran agama yang penting dalam kehidupan anak itu. Jadi sudah dari awal anak itu harus ditanamkan nilai-nilai akidah berupa keimanan, berupa keyakinan, kepercayaan yang harus diimani oleh anak. Dan tentu ini dicontohkan oleh orang tua. Seperti tadi bahwa di dalam untuk melatih anak-anak itu menghayati ajaran agama adalah dengan melaksanakan sholat tadi. Kalau anak itu sudah berumur 7 tahun, tentu bagaimana sebelum umur 7 tahun? Ya tentu mulai dari tentu anak itu kan bisa mengikuti orang tuanya. Kalau orang tuanya katakanlah mau sholat, dibilang ayo nak kita sholat bersama-sama, kita sholat jamaah, itu insya Allah anak-anak itu dari kecil mereka akan mengikuti apa yang diajak, apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Dan apabila sudah sampai 10 tahun kok belum mau, lah inilah bagaimana orang tua untuk mendidik. Boleh memukul, tapi tidak sembarang pemukul itu, tidak sembarang mukul. Boleh memukul, tapi mukul itu jangan memukul muka, jangan memukul wajah. Bolehlah barangkali di punggung atau di ini belakang ini, tapi jangan menyakitkan, hanya untuk sebagai sarana pendidikan. Memukul tidak dalam keadaan emosi yang berlebihan. Betul, betul, ya? Betul, betul, bukan emosi, tapi adalah untuk mengarahkan, mendidik anak supaya anak itu sadar akan kewajiban-kewajibannya. Itu yang kelihatan mudah, artinya gampang dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu bisa dengan pembelajaran, yaitu pengenalan kepada Al-Qur'an. Untuk itu bisa dimulai dengan metode banyak metode untuk anak belajar dengan mudah. Itu apakah dengan model yang juz amma, apakah model dengan ikro atau apa, itu pengenalan-pengenalan yang awal, dan itu tidak sulit untuk anak bisa belajar membaca Al-Quran itu. Tapi memang kemampuan dari orang tua untuk mengarahkan. Karena itu kalau zaman dahulu itu waktu kita kecil, itu di lingkungan tempat kita tinggal itu ada masjid, ada musola. Kita tanamkan anak itu untuk mengenal masjid, untuk mengenal musola, untuk sholat berjamaah, untuk belajar Al-Quran dan segala macam di lingkungan di mana anak-anak itu berada. Ya. Itu salah satu cara. Di dalam surat Al-Luqman 13 itu juga disinggung ya. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar. Allah sampai memberikan sebuah penegasan dalam hal perilaku syirik. Iya, nah, betul. Kita melihat beberapa waktu yang lalu fenomena di Jawa Timur ya, Ponari, ada sehari di atas 10 ribuan orang untuk berobat kepada Ponari seorang bocah. Ini berarti ada yang salah di dalam pendidikan. Saya rasa begitu. Jadi bagaimanapun itu adalah di dalam mendidik itu tentu harus sesuai dengan kemampuan dan daya tangkap dari anak itu. Tentu seperti yang sampaikan tadi sebagai contoh bagaimana bahwa kita di dalam kerangka untuk tadi yang menyangkut tauhid itu harus kita, yaitu tadi bahwa anak itu harus beri kesadaran bahwa kekuatan yang paling besar, maha besar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah kalau kita sakit yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan batu, kan begitu ya. Betul. Bukan batu, tapi Allah yang maha menyembuhkan kalau kita sakit. Kan begitu adunya kan. Baik pemirsa, menarik berbincang dengan Ustaz Dr. Andes Haji Muzakir MM dari Dirjen Bimas Islam ya, Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia. Bagi Anda yang ingin berinteraksi silakan hubungi kami di 5743476 atau 0215743478. Ada hal yang ingin saya coba garis bawahi tadi, apa yang disampaikan oleh Ustaz Muzakir tadi, bagi para ibu kalaupun ingin mengingatkan anaknya yang nampak bandel atau tidak disiplin, boleh dipukul, tetapi memukul tidak dalam emosional. Karena kalau memukul dalam keadaan sangat emosi, maka bisa saja terkena mukanya atau anggota badan yang tidak seharusnya, yang bisa mencederai. Itu satu hal yang harus dihindari. Boleh kita memukul, boleh kita marah, tetapi yang sifatnya mendidik untuk perbaikan dan mengingatkan. Baik, saat tampaknya ada ingin bertanya kepada kita. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak Haji Yori di Tebet. Pak Haji Yori di Tebet. Silakan Pak Haji Yori. Pak Ustaz, saya mau tanya ini dari ulama ini pernah saya tahu yang namanya Ad-Dururat Al-Khomsa. Jadi 5 objektif dari syariah gitu ya. Itu artinya berkaitan dengan isu kehidupan individu yang istilahnya protection daripada kehidupannya, pemikirannya, agamanya, kesejahteraannya dan keluarganya gitu istilahnya. Saya mungkin perlu penjelasan tentang ini. Dan kemudian kalau umpamanya memilih pemimpin, apakah ada kaitan dengan memilih pemimpin yang sukses dalam membina keluarganya, menempatkan hukum Islam di atas daripada hukum yang dibuat manusia. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yuri dari Tebet. Wah, ini menarik sekali nih. Ya, di belakang Pak Yuri silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Pak? Dari Pak Bahar NTB. Oh iya, Pak Bahar. Iya. Silakan Pak Bahar. Iya. Ini tentang kuasa Allah bagi kemerdekaan pendidikan anak-anak. Dalam kitab suci Al-Quran telah dijelaskan bahwa kursi kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi beserta seluruh isinya. Yang saya tanyakan, di mana letak kursi kekuasaan Allah yang dapat membebaskan umat manusia dari belenggu perbudakan hawa nafsu? Ini sangat penting karena banyak laki-laki yang dikuasai hawa nafsu yang mengakibatkan wanita semakin tidak merdeka, semakin terbelenggu. Iya. Ya, wanita-wanita semakin terbelenggu akibat karena kaum laki-laki dikuasai hawa nafsu. Jadi perlu kekuasaan Allah di sini supaya kaum laki-laki terbebas dari kuasa hawa nafsu. Iya, baik. Terima kasih Pak Bahar. Selanjutnya nampaknya banyak sekali. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Sulandar. Iya. Arif. Pak Arif. Iya. Iya. Silakan Pak Arif. Pak Ustaz, saya mendidik anak lain dari kebanyakan. Iya. Saya tidak anak cukup dengan satu hadis itu sebagai dasar. Irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama. Sayangi, cintai, hormati siapa saja di muka bumi, niscaya mencintai siapa yang di langit. Nah, dari hadis ini bisa saya kaitkan dengan masalah sholat, masalah zakat, masalah puasa, masalah haji dan seterusnya. Nah, ini memang ini nggak populer itu. Yeah. Tetapi alhamdulillah bisa membentuk anak saya berani mengasihani ustaz yang sesat. Jadi tidak membenci. Iya, iya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Arif, terima kasih juga atas SMS-nya yang senantiasa mengirim renungan. Ya, di belakang Pak Arif, atau kita jawab dulu, Ustaz? Baik, pertama dari Pak Jari dari Tabat ya, bahwa kebetulan ini sekarang lagi situasi kampanye ini Pak ya. Jadi yang ditanyakan oleh Pak Jari ini mudah-mudahan juga tentu ada kaitan dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Memang bagaimanapun itu untuk keberhasilan seseorang tergantung dari mana dia katakanlah berusaha itu secara sungguh-sungguh, termasuk di dalamnya adalah membangun, mendidik anak-anaknya, keluarganya, sehingga keluarganya itu dalam bahasa agama itu sakinah, mawaddah, warohmah. Jadi keluarga yang penuh kebahagiaan, keluarga yang penuh dengan ketentraman, kesejahteraan, yang bisa membina, mendidik anak-anaknya, bisa menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat. Tentu ini kembali kepada kita semuanya. Bagaimana kita melihat apakah seseorang itu dalam membina anak-anaknya tentu sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Itu tadi yang dicontohkan misalnya dengan sholat, yeah, dengan baca tulis Al-Quran, dengan sholat berjamaah, dengan anaknya katakanlah mau untuk bersakat, untuk memberikan contoh misalnya di masjid, bagaimana kalau misalnya hari Jumat, apakah diberi contoh bagaimana anaknya mulai bersedekah itu, walaupun ya nilainya tidak seberapa, tapi merupakan pendidikan bagi anak-anak kita. Jadi kembali kepada kita, karena sekarang kan namanya transparansi kan begitu. Betul, ya, betul. Dalam kita memilih kepada pemimpin-pemimpin kita, kita kembalikan saja kepada masyarakat sesuai dengan hak pilih masing-masing. Iya, jadi kemudian, tidak memilih yang sekedar membagi-bagi uang tapi tidak punya visi dan misi. Betul, yang, betul, betul. Yang agamis ya. Betul, jadi, betul. Jangan prinsipnya jangan maju tak gentar membela yang bayar. Tetap maju tak gentar membela yang benar. Betul, betul, betul lah. Membela yang bayar sesuai dengan ajaran agama kita itu. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa bagaimanapun nafsu itu tentu tidak hanya kepada wanita tapi juga kepada laki-laki. Semua manusia itu memang dilengkapi juga di samping akal, di samping hati, itu juga memiliki nafsu. Nafsal amaratum bisu'i, kan demikian ya. Al-Quran itu. Jadi tidak saja yang terbelenggu itu wanita, tetapi semua kita ini mempunyai nafsu. Dan nafsu itu memang harus dikendalikan. Kalau kita tidak mengendalikan nafsu kita, ya akhirnya bisa kita terjerumus kepada hal-hal yang membahayakan kita. Apakah dari makanan, apakah dari minuman, apakah dari seksualitas dan segala macam, itu kalau kita terjerumus kepada nafsu sampai berakibat misalnya kepada narkoba dan segala macam, itulah dari nafsu yang mempengaruhi kepada kehidupan kita. Dan itu harus berhati-hati terhadap ajakan nafsu maupun setan yang bisa merubah kita kepada kehidupan yang tidak benar. Bahkan kata Nabi diasumsikan sebagai jihad akbar ya. Betul, betul, betul, betul. Jihad akbar itu adalah jihad memperangi nafsu. Sedangkan jihad dalam peperangan itu kata Nabi memang jihad yang aswar, jihad kecil. Betul. Jadi memang perang kepada diri sendiri ini yang paling berat. Karena tidak kelihatan, tidak kelihatan. Tapi kalau memang musuh dalam peperangan, itu kan kelihatan nampak. Ya, ya. Kita lihat fenomena di tengah masyarakat, ada anggota dewan, dia menjadi anggota yang terhormat, tetapi karena nafsu itu kemudian... Betul, betul, betul. Barangkali itulah yang menjadi dia salah langkah begitu ya. Barangkali karena tidak dikendalikan nafsunya itu. Itu dalam surat At-Tin, Ustaz ya. Iya, betul, betul. Tuma rodat nahu aswala safilin. Itu bagi yang tidak bisa mengendalikan nafsu, Ustaz ya. Iya, salah satunya. Itu nafsu dalam keartian barangkali menyangkut harta kan gitu ya. Itu nafsu untuk memiliki harta yang banyak barangkali jadi imbangi dengan yaitu menjaga muru'ah atau martabat dari diri kita itu. Baik, baik. Terus Pak Arif itu jadi ya anjuran betul-betul ya. Betul, betul. Sayang. Jadi kasih sayang itu memang seperti hadis yang disampaikan Pak Arif tadi bahwa irhamu man fil ardi, itu memang betul bahwa cintailah apa-apa yang ada di bumi, insya Allah nanti kamu akan cintai oleh apa-apa yang berada di langit. Kemudian kan mengenai metode yaitu bahwa Pak Arief itu dengan tidak membenci ya. Yeah. Itu salah satu metode yang bagus. Mm-hmm. Dan memang barangkali setiap orang itu ada mempunyai kelebihan, yeah, kelebihan di samping kekurangan. Itu yeah, sudah apa likuli sen maziyah begitu ya. Jadi seorang itu mempunyai kelebihan di samping kekurangan-kekurangan. Mm-hmm. Nah, tentu yang barangkali dipakai oleh Pak Arief ini yaitu dengan metode tidak membenci itu salah satu hal yang bagus juga dalam kehidupan kita. Mm-hmm. Terus dalam kehidupan kita yang majemuk ini, yang majemuk yeah, dan juga metode tadi yaitu dengan tidak membenci itu salah satu cara bagaimana menanamkan nilai-nilai kepada anak. Ini kan nilai-nilai ini ya. Betul, betul. Nilai-nilai kepada anak yaitu nilai-nilai tidak membenci, nilai-nilai menghormati, nilai-nilai persamaan, mm-hmm, nilai-nilai persaudaraan. Itu kan nilai-nilai yang ada dalam ajaran agama kita. Iya, yes, iya, salah satu cara yaitu mengasihani kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Hmm. Bahwa kita di hadapan Allah itu kan sama, hmm, sama. Yang membedakan kita hanyalah ketakwaan kita kepada yeah, Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu, Pak ya. Untuk mampu yeah, mengendalikan diri tidak emosional maka perlu kecerdasan yang bukan hanya kecerdasan intelektual saja. Betul, betul, betul. Jadi para kecerdasan itu orang tua memang harus kecerdasan itu tidak hanya intelektual tapi juga emosional. Hmm. Emosional harus dikendalikan anak-anak itu dari awal. Hmm. Karena bagaimanapun kita manusia itu juga mempunyai perbuatan-perbuatan atau keinginan untuk berbuat tidak baik, untuk merusak dan segala macam, mm-hmm, harus diarahkan kepada hal-hal yang sifatnya positif, mm-hmm, konstruktif, mm-hmm, untuk membangun jiwa anak itu. Iya, iya. Dan mudah-mudahan tidak terjadi kepada keluarga para pemirsa. Kita melihat pemandangan atau fenomena di tengah masyarakat dalam berita atau infotainment, iya, di mana seorang ibu, seorang ayah bersilaturahim kepada anaknya di penjara. Nah, coba bersilaturahimnya ke penjara, nah, bukan coba, dalam coba rangka walimatus iya, sapa, aduh, bukan iya, dalam rangka karena sukses pendidikan, S2, ya, pendidikan, S3, ya, ya, betul, betul. Ini karena salah didik salah awalnya, didik, ya, salah jalan mengarahkan ya, ya, ke ya, agama ya, di awalnya ya. Salah jalan itu. Baik, jalan. Selingan ya, kita akan menghibur pemirsa dengan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh GSJ, Generasi Seniman Jalanan Bulungan. Mari kita dengarkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Bagi Anda yang kebetulan baru bergabung, kami informasikan kembali bahwa pada pagi hari ini kami sedang membahas tentang mendidik anak menurut Islam. Tadi di awal kami menyampaikan bela sungkawa, duka cita atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Situ Gintung, di wilayah Cirende, di mana banyak sekali yang menjadi korban, bahkan sampai sekarang pun, sejak hari Jumat pagi sampai sekarang masih dilakukan pencarian para korban karena masih banyak yang belum diketemukan. Nah, terkait dengan itu kami informasikan bahwa untuk sebagai wujud solidaritas kemanusiaan bagi korban bencana Situ Gintung, nanti hari Jumat tanggal 3 April Ba'da Asar akan diajak berdoa dan berzikir bersama Ustadz Arifin Ilham di Taman Situ Gintung. Dan untuk itu kami akan berdialog dengan koordinator acara doa dan zikir wujud solidaritas kemanusiaan musibah Situ Gintung dengan Dr. Haji Muradi MA, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Jakarta selaku koordinator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Muradi, ya, kaitannya dengan wujud solidaritas kemanusiaan bagi saudara kita di Situ Gintung, kira-kira bagaimana persiapannya? Ya, sejauh ini kita sudah menyiapkan dan koordinasi dengan beberapa lembaga-lembaga yang ingin ikut zikir dan doa bersama dengan masyarakat Situ Gintung dan sekitarnya untuk mengenang arwah yang sudah meninggal dan juga memberikan motivasi spiritual untuk tetap bertahan dan sabar bagi mereka yang masih selamat. Ya, dan Ustaz Arifin Ilham sudah confirm ya, karena beliau kan sangat sibuk sekali, jadwalnya yang sangat ketat. Beliau sudah bersedia untuk hari Jumat Ba'da Asar itu. Alhamdulillah sejauh ini dan informasi terakhir yang kami terima kemarin, meskipun beliau begitu sibuk dengan jadwal yang sangat ketat, beliau masih menyediakan waktu untuk bersama-sama masyarakat Situ Gintung untuk zikir dan doa bersama, mencoba memberikan dorongan, motivasi hidup bagi masyarakat yang selamat dan juga memberikan doa bagi saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Bagaimana dengan instansi lain? Apakah sudah terjalin koordinasi di dalam mensukseskan program ini, doa dan zikir ini? Insya Allah karena acaranya ini Jumat besok dan waktunya memang kita siap hanya 3 hari. Kita sudah berkoordinasi dengan beberapa lembaga dan kita sudah mengandeng misalnya dengan Dompet Duafa dan lain-lain untuk membantu kegiatan acara, mensukseskan acara ini. Termasuk juga kita juga mungkin akan berkoordinasi dengan beberapa posko yang ada di lokasi bencana, termasuk beberapa lembaga pemerintah yang telah memberikan bantuan ke kemanusiaan bagi bencana itu seperti Pertamina dan lain-lain. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan lancar dan sukses Pak Dr. Murodi. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita semua dan bagi kita menjadi iktibar untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua bagi yang selamat ya. Terima kasih, jazakallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, pemirsa, ternyata musibah demi musibah datang bagaikan kartu domino. Hari Senin pagi kembali menimpa saudara-saudara kita di Sumatera Barat, yakni terjadinya banjir bandang di Kabupaten Batu Datar, di Pase Laweh, dan 7 kecamatan ternyata tertimpa banjir bandang. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan ketabahan bagi yang terkena musibah dan saudara-saudaranya. Baik, kami lanjutkan perbincangan tentang mendidik anak dalam Islam dengan Ustaz Dr. Andes Haji Muzakir MM. Dan nampaknya ya, ada silakan. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Saya Amar di Kebun Jeruk. Iya, silakan ya. Pak Amar. Mengenai musibah ini memang kita sangat prihatin, musibah di situ Gentung itu. Iya. Tetapi kan Allah sudah nyatakan dalam Al-Qur'an bahwa musibah begitu kan karena ulah manusia. Kenapa mendirikan rumah di bawah bendungan sebegitu banyak? Itu kesalahan manusia, kerapusan manusia dan tidak menjaga lingkungannya. Itu pertama. Yang kedua mengenai pendidikan anak, Allah sudah nyatakan dalam Al-Qur'an kan ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi dimulai dari diri, keluarga. Jadi saya melihat di kepada diri saya sendiri, melihat bahwa pengetahuan dari orang-orang tua mengenai keagamaan ini yang kurang. Sehingga dia tidak bisa mendidik anaknya di rumah. Kalau diserahkan ke sekolah, kan di rumah yang utamanya kan orang tuanya yang mendidik anaknya. Nah, pengetahuan agama mengenai mendidik anak ini yang kurang saya lihat. Sehingga ya, anak-anak diserahkan saja keluar. Padahal dimulai kan Allah mengatakan, dimulai dari diri, keluarga, atau baru keluar. Nah, itu yang kurang saya pikir tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di balik Pak Amar ke Banjaruk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Hanif Azhar dari Surabaya. Silakan Pak Hanif Azhar. Iya, mendidik itu memang berbeda dengan mengajar. Jadi kalau mengajar matematika, ya diajarkan rumus-rumus. Tapi kalau mendidik matematika mengarah kepada keesaan Allah, gitu. Mengajar biologi hanya mengajarkan biologi. Tapi kalau mendidik biologi berarti mengajarkan kekuatan Allah lewat ketentuan-ketentuan biologi. Begitu seterusnya. Maka seluruh guru harus menjadi pendidik dalam bidang tauhid akhlak yang mulia. Berikutnya adalah bahwa di rumah begitu juga. Kemudian yang terakhir adalah bahwa anak-anak dididik melakukan sholat sejak TK dan bacaan-bacaannya. Dan yang lain-lain itu dikeduakan saja. Jadi hanya akhlak, baca Quran, yang fasih, SD sudah bisa jadi imam. Nah begitu, mendidik ke anak-anak, saling menjadi pemimpin. Ya, baik. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hanif. Jadi ada Pak Amar dan baik, Pak Hanif. Silakan Pak. Yang pertama dari Kebun Jeruk ya. Bahwa bagaimanapun betul bahwa firman Allah itu duharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas, bahwa terjadinya kerusakan baik di laut di daratan itu adalah karena ulah-ulah tangan-tangan manusia. Bisa jadi musibah di situ Gintung dan lain-lain itu adalah karena kita kurang menjaga kepada lingkungan di mana kita berada. Apakah menyangkut tata lingkungan, apakah menyangkut tadi apa yaitu tanam-tanaman dan segala macam. Jadi kepedulian pemerintah. Betul, betul ya, pemerintah ya masyarakat itu harus bersinergi sini. Bersinergi bagaimana menjaga lingkungan. Karena bagaimanapun itu kan kerusakan-kerusakan itu terjadi karena perbuatan kita sendiri, kita semua ini. Jadi ini bagaimana menjadi pembelajaran kepada kita semua untuk ke depan itu menata lingkungan betul supaya tidak terjadi musibah, apakah banjir, tanah longsor dan segala macamnya, kita jaga lingkungan kita. Kemudian bahwa betul bahwa memang pertama itu adalah pertama pendidikan itu oleh orang tua, mendidik orang tua, kewajiban orang tua kepada anak-anaknya. Karena itu orang tua harus menjadi contoh. Gitu, bahwa orang tua itu kewajiban adalah pertama memberi nama yang baik. Dan yang kedua mendidik, mengarahkan anak-anaknya. Tentu orang tua menjadi contoh. Kalau katakanlah misalnya, ayo anak-anak sholat, sekarang sholat. Tapi orang tuanya enggak sholat. Bagaimana bisa menjadi contoh yang seperti ini? Harus, ayo anak sholat, tapi dimulai dari bapaknya dulu, ibunya dulu, untuk memberi contoh. Tentu anak akan terangsang. Bapak ibunya sudah memberi contoh, anaknya juga akan terangsang untuk mengikuti contoh dari orang tuanya. Kemudian yang dari Surabaya, bahwa betul, bahwa bagaimana di rumah anak, bagaimana pendidikan di sekolah, itu kan yang bersinergi juga antara pendidikan di rumah dengan pengajaran yang berada di sekolah. Yeah. Jadi saling isi-mengisi antara di rumah dengan di sekolah. Karena kita tidak mampu untuk mendidik anak kita sesuai dengan kemampuan kita, maka kita serahkan anak kita itu ke sekolah, dibimbing oleh guru-guru kita, baik pembelajaran apakah matematik, biologi, bahasa, sastra dan segala macamnya itu kita serahkan kepada guru-guru kita. Tetapi tidak 100%, artinya harus ada koordinasi, komunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah. Betul, betul, betul, harus ada komunikasi. Jadi bagaimanapun, karena di sekolah katakan misalnya untuk pendidikan agama itu kan jamnya sekian jam untuk tingkat SD, SLTP, SMU. Jadi enggak cukup, ya. Enggak cukup. Jadi masih perlu bimbingan dari rumah, dari orang tua untuk kisah misalnya baca tulis Al-Qur'an tadi. Enggak cukup di sekolah. Jadi perlu apakah oleh orang tua, apakah mendatangkan guru ke rumah untuk bisa mendidik membaca Al-Qur'an itu memang harus dari dini. Ketika dari ada dini. Problem ternyata orang tua tidak bisa mengajar anaknya secara langsung, maka kita percayakan orang lain. Biasanya lebih takut, lebih turut kepada orang lain, kepada guru. Baik, Ustaz, kita beri kesempatan kepada jemaah yang ada di studio dari Majelis Ta'lim Al-Barokah Sisi Selatan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kami dari Remaja Masjid Al-Barakah akan bertanya kepada Bapak Ustaz. Ketika orang tua kita menegur anaknya yang selalu rajin ibadah, contoh puasa, bagaimana sikap kita sebagai seorang anak untuk menyikapi teguran orang tua itu? Jangan kamu puasa mulu, Senin Kemis saja. Jangan lakukan puasa Daud, contohnya gitu. Terus yang kedua, kami sebagai guru di madrasah, akhlak-akhlak anak-anak di madrasah kami melihat terus terang merosot. Ini yang sekolah di madrasah yang mereka boleh dikatakan belajar 50% agama, 50% umum. Nah, bagaimana dengan anak-anak sekolah dasar? Baik, sudah ditanggap. Terima kasih. Baik. Dengan siapa, Pak? Wahab. Pak Wahab, ya. Ada satu lagi, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya, Pak? Saya Haji Ubaidillah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang tua? Kita sudah berusaha mendidik anak kita dengan semampu kita, dengan kemampuan yang ada pada kita, tapi ternyata anak kita menyimpang dari apa yang kita inginkan. Bagaimana cara kita mengatasinya, dan bagaimana tanggung jawab dunia dan akhirat kepada anak yang telah dititipkan Allah kepada kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang menarik perlu. Silakan. Baik. Yang pertama dari Pak Wahab ini ya. Yang Pak Wahab pertama, bagaimanapun orang tua itu memang boleh saja untuk menegur. Bahkan tadi memukul juga boleh kan gitu ya. Lalu anak bagaimana? Tentu kalau anak yang apa namanya yang baik, yang ikuti orang tua, ya tentu kalau tegurannya itu memang anak salah, tentu ya harus mengikuti apa orang tua. Orang tua kan dalam menegur sudah ditimbang-timbang, sudah difikir-fikir. Apalagi misalnya menyangkut tadi masalah puasa tadi. Ya kalau itu sunat, itu kan baik dilakukan. Baik dilakukan. Jadi ya tidak ada salahnya kalau itu bahwa mulai anak itu di samping tadi baca tulis Al-Quran tadi dan lain-lain, sholat berjamaah, itu contoh pada hal-hal yang sunat. Yang sunat. Jadi kalau bahwa anak diperingatkan, itu ya baik juga, misalnya untuk kesehatan dan segala macamnya, itu baik. Tetapi anak tentu harus ya hormat kepada orang tua, kan anak harus birrul walidain, kan itu, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua yang menyangkut akhlak anak-anak kita. Bagaimanapun zaman itu kan berubah ya, zaman berubah. Karena tadi di awal tadi kita katakan bahwa kita hidup di zaman globalisasi. Pengaruh dari mana-mana akan ada. Tentu pengaruh di sekolah umum, di madrasah, tentu ada. Tentu ada. Tinggal bagaimana para guru mengarahkan, membimbing kepada anak-anak kita sesuai dengan buku ajar, sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan muatan-muatan ajar yang ada di sekolah. Dan tentu di sekolah tidak cukup, perlu ada tambahan lagi, yaitu di luar-luar jam sekolah. Seperti tadi, baca tulis Al-Quran tidak cukup untuk anak bisa diajari di sekolah. Kita ingin katakanlah anak-anak kita usia tamatan aliyah atau SMU sudah bisa menjadi imam sholat kalau bisa dalam keluarga itu. Di samping orang tua yang sedang keluar atau kemana, anaknya yang laki-laki bisa menjadi imam. Anak-anak kita yang tamat aliyah atau SMU sudah bisa. Kemudian yang kedua, yaitu yang menyangkut Pak Ubedillah tadi, ya Pak Ubedillah. Ya bagaimanapun memang kewajiban orang tua itu adalah mengarahkan, mendidik, membimbing. Lah kalau anaknya katakanlah lain dari apa yang kita harapkan, yang penting bahwa kita kewajiban orang tua sudah mendidik, sudah mengarahkan, itu sudah kuangfusakum kan tadi ya, wa ahlikum naro. Perkara misalnya anaknya itu tidak mengikuti, itu wong nabi saja masih anaknya juga, yaitu Nabi Nuh itu kan ya, sebagai contoh Nabi Nuh, anaknya diajak untuk naik kapal aja kan nggak mau, akhirnya yang rugi siapa? Kan anaknya itu sendiri. Jadi kembali bahwa kewajiban pertama adalah mendidik adalah orang tua. Perkara anaknya tidak mau, tidak mengikuti bimbingan orang tua, itu kewajiban dari orang tua sudah gugur. Mungkin karena kuatnya bentukan lingkungan di luar rumah, maka baiknya mungkin dikirim ke pesantren begitu. Bisa jadi salah satu cara yaitu diarahkan kepada pesantren atau ditanya kepada misalnya ustadz atau siapalah yang di lingkungan itu untuk bisa mengarahkan kepada ini atau juga kepada guru ada di sekolah ada guru bimbingan itu bimbingan anak-anak itu itu bisa jadi melalui bimbingan di sekolah kepada ustadz kepada siapapun di tengah-tengah masyarakat salah satu cara juga itu metode juga. Baik ya Pak Ustadz, alhamdulillah banyak yang telah Pak Ustadz sampaikan. Pemirsa, demikianlah perbincangan tentang mendidik anak dalam Islam sebetulnya. Bagi Ustadz yang ilmunya luar biasa mendalam dan banyak wawasan, banyak hal yang bisa digali kembali, yang bisa disampaikan. Mungkin sekata terakhir Ustadz, kalimat terakhir sebagai kalimat penutup dalam tema ini bagaimana Ustadz? Jadi bagaimanapun mari kita didik anak-anak kita. Itu adalah tanggung jawab kita orang tua sebagai amanah Allah kepada kita semuanya. Karena bagaimanapun hasil dari didikan kita sekarang ini adalah nanti untuk di masa-masa yang akan datang. Yang akan menentukan keberhasilan kita sebagai bangsa itu adalah dari kita orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Dan itu sangat terkait karena juga akan terkait dengan kebahagiaan para orang tua di masa depan. Betul. Kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Ketika bisa mendidik anak secara benar sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana yang diberikan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pemirsa, dari apa yang disampaikan oleh Ustadz kita Dr. Andes Hazi Muzakir MM, ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi. Yang pertama dalam hal kaitannya dengan mendidik anak dalam Islam itu hendaknya dimulai dari rumah dengan menegakkan sholat berjamaah. Yang kedua menanamkan Al-Quran dalam diri anak sejak sedini mungkin. Kemudian yang ketiga membiasakan praktek-praktek sunnah dalam kehidupan keseharian. Jadi bukan hanya yang wajib tetapi yang sunnah-sunnah juga hendaknya dijadikan kebiasaan. Custom makes all things easy. Kebiasaan membuat segalanya mudah. Maka ketika pembiasaan itu diberikan kepada sejak dini dan itu yang positif dan baik, maka insya Allah kedepannya akan mudah bagi anak untuk melakukannya yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian hendaknya para orang tua menjadi tauladan uswah dalam kehidupan anak-anak mereka. Ini yang tidak gampang memang, tetapi kalau ingin anak kita selamat dunia dan akhirat bahagia, maka harus dicontohkan oleh orang tua. Kemudian yang terakhir, hendaknya memperbanyak doa. Ini yang harus dilakukan. Orang tua tidak hanya berharap anak harus soleh berhasil, tapi dengan tahajud, dengan sholat duha, sholat hajat, insya Allah membawa anaknya sesuai dengan harapan kita. Betul. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan bertemu kembali di hari yang akan datang, setiap hari Selasa jam 5:30 sampai 5:30, acara dakwah agama Islam kerjasama Ditjen Departemen Agama Republik Indonesia, Ditjen Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia dengan TVRI. Dan kembali kami informasikan undangan berdoa dan zikir bersama di Taman Situ Gintung hari Jumat tanggal 3 April ba'da asar bersama Ustadz Muhammad Arifin Ilham sebagai wujud solidaritas kemanusiaan kita bagi saudara kita di Situ Gintung yang terkena musibah. Baik, mari kita simak lagu saling mengingatkan oleh GSJ, Generasi Seniman Jalanan Bulungan, dan saya selaku pembawa acara mohon diri bila ada kekurangan dan mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.